Jadi liar karena ingin keren dan dibilang trendy. Putri, harusnya kamu ada di rumah. Isi per atau les fisika, bukan di diskotik. Gratisin hanya untuk kejar satu kata biar dibilang seksi. Segala macam kau suka asal bau USA, bercinta di trading sambil atau coding mati sendiri. Wajahmu memelas pucat pasti, mengorong dari dalam kamarnya dan dibilang bodoh. Atau gua nikmati sendiri. Ini konyol namanya, hampir tak ada tujuan pasti. Jadi apa yang kau cari? Mungkin gua wira swasta tubuh, atau gua nikmati sendiri.